بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإنشاءاللّه kita lanjutkan alinea yang berikutnya. قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: وكما أن هذا الحكم هو موجب القرآن وصريحه فهو موجب الفطرة wa muqtadal aql. Dan sebagaimana hukum ini merupakan keharusan dari Al-Qur'an, maka sungguh hukum ini pun merupakan keharusan dari fitrah dan juga merupakan tuntutan dari akal. Fa inna Allah subhanahu حرم على عبده أن يكون قرنانا ديوسا زوجا بغي. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas hambanya untuk menjadi pendamping-pendamping pasangan-pasangan yang tidak menjaga kehormatan diri dan kehormatan keluarganya. فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَتَّرَ النَّاسَ عَلَى إِسْتِقْبَاحِ ذَلِكَ وَإِسْتِحْجَانِهِ. Maka Allah Subhanahu wa taala memfitrahkan manusia untuk menganggap buruk, menganggap itu sebagai perbuatan keji. وَلِهَذَا إِذَا بَلَغُوا فِي سَبِّ الرَّجُلِ قَالُوا زَوْجَ قَحْبَةٍ. Oleh karena itu, ketika bersungguh-sungguh di dalam mencaci seorang laki-laki, maka dia akan dikatakan sebagai زَوْجُ قَحْبَةٍ, laki-laki yang tidak menjaga kehormatan dirinya maupun kehormatan keluarganya. فَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ. Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan seorang muslim untuk menjadi seseorang yang seperti itu. فَظَهَرَتْ حِكْمَةُ التَّحْرِيمِ وَبَانَ مَعْنَى الْآيَةِ وَاللَّهُ الْمُوَفِّقِ. Dan nampak sudah hikmah dari adanya pengharaman, jelas sudah makna daripada ayat, dan Allah satu-satunya zat yang mengkaruniakan taufik. Wa mimma yudihu tahrim, dan termasuk diantara yang memperjelas keharaman di sini, pengharaman di sini, wa annahu huwa alladhi yaliq bihadhihi syari'ah al-kamilah, yaitu hukum inilah yang cocok, yang sesuai dengan syariat yang sempurna ini. Anna hadhihi al-janayah min al-mar'ah ta'udu bi fasadi firasi zawj wa fasadi nasab. Kelancangan ini apabila dilakukan oleh seorang wanita, maka kembalinya, akibatnya adalah kerusakan rumah tangga dan rusaknya nasab. Alladzi ja'alahu Allah ta'ala bainan nas litamami masalihihim, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan adanya rumah tangga, adanya nasab di antara manusia. Litamami masalihihim, ini untuk menyempurnakan, untuk melengkapi kemaslahatan mereka. Wa addahu min jumlati ni'amihi 'alaihim, dan bahkan Allah memperhitungkan itu semua termasuk dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan kepada para hamba. Itu adanya kehidupan rumah tangga, adanya hubungan nasab di antara manusia. Tapi ini merupakan kenikmatan yang Allah karuniakan kepada para hamba. Fazina yafdi ila ikhtilatil miyah wa istibahil ansab. Maka perbuatan zina ini akan berakibat terjadinya percampuran cairan hingga terjadi kerancuan, kesamaran nasab. Famin mahasinus syariah tahrimun nikahi zaniyah. Maka di antara keindahan daripada syariat ini yaitu mengharamkan menikahi wanita-wanita penzina. Hatta tatuba wa tastabra'a, hingga wanita itu bertaubat, hingga wanita itu benar-benar bersih rahimnya. Wa aidan fa inna az-zaniya khabithah kama taqaddam bayanuhu. Demikian pula seorang wanita penzina ini, seorang wanita yang demikian buruk sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Wallahu subhanahu ja'ala an-nikah sababan lil mawaddah wa rahmah. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pernikahan ini sebagai sebab adanya cinta kasih, adanya kasih sayang. Wal mawaddah wa khalisul hub. Fa kaifa takunul khabithah maududa li tayyib zawjan lahu. Cinta kasih, cinta yang murni. Maka bagaimana mungkin seorang wanita yang demikian buruk menjadi wanita yang dicintai oleh laki-laki yang baik, menjadi istrinya, menjadi pasangannya. Fazauju sumia zaujan. Tep wazauju sama zaujan minal isdiwaj. Tep pasangan itu disebut zaujan. Ini terambil dari kata-kata al-isdiwaj. Wahuwa al-ishtibah. Isdiwaj maknanya yaitu apa? Ishtibah. Ada kesamaan, ada kemiripan. Fazawjan al-ithnan mutasyabihan. Maka sesuatu yang berpasangan, dua yang itu menjadi pasangan, ini karena apa? Mutasyabihan, sesuatu yang ada kemiripan, ada kesamaan. Wal munafarah thabitah baina tayyib wal khabith syar'an wa qadran. Demikian pula saling menghindar. Inilah perkara yang thabit, baik itu secara syar'i maupun secara qadar. Saling menghindar antara yang baik dan yang buruk. Yang baik akan menghindar yang buruk pun akan menghindar yang baik. Ini suatu yang sabit secara syar'i, secara qadar. fala yahsulu ma'aha al-izdiwaj wat-tarahum wat-tawad, maka tidak akan terjadi adanya kemiripan, tidak akan terjadi saling menyayangi, saling mencintai antara yang baik dan yang buruk ini. Falaqad ahsan kullil ihsan man dhahaba ila hadzal madhhab, maka sungguh baik orang yang berpendapat sebagaimana pendapat ini. Wa mana'a ar-rajula ayyakuna zawjal qahbah, sungguh baik seseorang yang melarang, menghalang-halangi seorang laki-laki untuk dia itu menjadi suami yang tidak menjaga kehormatan dirinya dan kehormatan keluarganya. Fa'ina hadha min kaulin man jawaza ayata zawajaha wa yatta'aha laylah wa qad wata'aha zani al-barihah. Lalu di mana semua keindahan ini? Di mana semua kemaslahatan ini? Dari pendapat mereka-mereka yang memperbolehkan laki-laki yang baik untuk menikahi wanita penzina, mendatanginya di malam hari, sementara pada malam sebelumnya laki-laki wanita penzina itu telah didatangi oleh laki-laki penzina. Di mana keindahannya? Di mana kemaslahatannya dari pendapat ini? Pendapat yang menyatakan laki-laki yang baik boleh menikahi wanita penzina. Tentunya sebagai seorang suami, dia akan mendatangi istrinya di malam hari, sementara pada malam-malam sebelumnya sang istri yang itu wanita penzina didatangi oleh laki-laki penzina. Waqal ma'uz zani la hirmatan lahu. Sementara mereka pun mengatakan cairan yang keluar dari laki-laki penzina itu tidak memiliki kehormatan. Fahab anal amr kadhalik. Katakanlah demikian yang terjadi. Fama'uz zauj lahu hirmah. Maka cairan dari seorang suami memiliki kehormatan. Fa kaifa yajuzu istima'uhu ma'a zani fi rahmil wahid? Maka bagaimana mungkin yang demikian diperbolehkan untuk bercampur di dalam satu rahim dengan cairan yang keluar dari laki-laki penzina? Wal maksud, adapun maksud di sini, annallaha subhanahu sama zawani wazana khabithin wa khabitha. Allah subhanahu wa ta'ala menamai laki-laki penzina ini sebagai khabithin, dan wanita-wanita penzina ini sebagai khabitha, laki-laki yang demikian buruk, perempuan-perempuan yang demikian buruk. Wa jinsu hadzal fi'l qad syuri'at fihi taharah wa in kana halalan. Sementara perbuatan yang sejenis dengan itu, yaitu terjadinya hubungan di antara laki-laki dan wanita, hubungan seksual, lafzu minkum, disyariatkan di sana untuk taharah. Wa in kana halalan, walaupun itu dilakukan secara halal. Wa sama fa'ilahu junuban, Dan orang yang melakukannya ini dinamai sebagai seorang yang junub. Libu'dihi an qira'atil Qur'an wa anis salah wa anil masajid. Karena orang yang melakukan perbuatan ini, alafu minkum, melakukan hubungan seksual walaupun itu secara halal, tapi disebut junuban. Tapi karena apa? Dijauhkannya orang ini dari membaca Al-Quran. Dijauhkannya orang ini dari sholat. Dijauhkannya orang ini dari masjid-masjid. فَمُنِعَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ hatta yatatahhar bil ma. Maka dia pun terhalangi dari itu semua hingga dia itu bersuci dengan air. Fakadzalika in idza kana haraman. Maka demikian pula apabila perbuatan itu dilakukan secara haram, yub'idul qalb 'anillahi ta'ala, akan menjauhkan kalbu dari Allah tabaraka wa ta'ala, wa anid daril akhirah, dan akan menjauhkan kalbu dari negeri akhirat. Bal yahulu bainahu wa bainal iman, bahkan akan menghalang-halangi antara kalbu itu dengan keimanan. Hatta yahdithu tahuran kamilan bitaubah wa tahuran libadani bilma, hingga teraih kesucian secara sempurna dengan taubat dan kesucian bagi badannya dengan air. Wa qaulul lutiyah, dan ucapan kaumnya adalah Lut yang disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 82. Akhrijuhum min qaryatikum innahum unasu yatatahharun, keluarkan mereka, usir mereka dari negeri-negeri kalian, sungguh mereka ini ada manusia-manusia yang suka menjaga kehormatan, menjaga kesucian. Min jinsi qaulihi subhana fi ashabil ukhdud. Maka ucapan ini sejenis dengan firman Allah tabaraka wa ta'ala terkait dengan ashabul ukhdud, yaitu yang disebutkan soal buruj ayat 8. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahi al-azizil hamid. Dan tidaklah mereka menyiksa orang-orang yang beriman kecuali karena mereka-mereka ini beriman kepada Allah, Zat yang Maha Perkasa, Zat yang Maha Terpuji. Wa qali ta'ala, demikian pula ini sejenis dengan firman Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu dalam surah Al-Ma'idah ayat 59. Qul ya ahlal kitabi, hal tankimuna minna illa an amanna billahi, wa ma unzila ilayna, wa ma unzila min qabl. Katakan, wahai ahlul kitab, apakah kalian menganggap kami ini orang-orang yang salah? Tep. Hanya karena kami menyatakan beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan sebelumnya. Wahakad al-musyrik, dan demikian seorang musyrik, innama yankimu alal muwahhid tajridahu litauhid. Seorang musyrik, dia itu akan menganggap keliru, menganggap salah seorang muwahhid disebabkan karena kemurnian seorang muwahhid dalam bertauhid. Wa annahu la yashubuhu bil isyrak. Di mana seorang muwahhid tidak akan mengotori, tidak akan mencemari tauhidnya dengan kesyirikan. Wa hakadha al-mubtadi'. Dan demikian pula seorang mubtadi'. Innama yankimu 'alal sunni tajridahu mutaba'ati rusul. Mereka menganggap salah seorang sunni disebabkan karena kemurniannya. Kemurnian seorang sunni ini dia mengikuti Rasul alaihi salatu wasalam, wa annahu lam yashubha bi ara'ir rijal wala syai' mimma khalafaha. Seorang sunni tidak akan mengotori, tidak akan mencemari muttaba'atu rasul dengan pendapat-pendapat orang, dengan sesuatu yang menyelisih sunnah Rasul alaihi salatu wasalam. Fasabara al-muwahhid al-muttabi' li rasul ala ma yankimuhu alaihi ahlu syirik wal bid'ah khairul lahu wa anfa'. Fasabrul muwahhid, maka kesabaran seorang muwahhid al-muttabi' li rasul, seseorang yang beritiba' kepada rasul, ala ma yankimuhu alaihi ahlu syirik wal bid'ah, atas perbuatan ahlu syirik, perbuatan ahlu bid'ah terhadap dirinya. Tuduhan-tuduhan, anggapan salah, anggapan keliru, bahkan gangguan-gangguan. Kesabaran seorang muwahid, kesabaran seorang muttabi' terhadap ini semua. Khairun lahu anfa', lebih baik dan lebih bermanfaat bagi dirinya. Wa ashal alaihi min sabrihi ala ma yankimuhu Allah wa rasulu alaihi min muwafaqati ahli syirik wal bid'ah. Dan tentunya itu akan lebih mudah, lebih ringan bagi dia dibandingkan seandainya dia itu harus bersabar atas anggapan keliru, anggapan salah yang itu datang dari Allah dan Rasulnya. Disebabkan karena dia mencocoki, disebabkan karena dia berusaha menyesuaikan diri dengan ahlu syirik dan ahlu bid'ah. Lebih ringan, lebih gampang bersabar menghadapi ahlu bid'ah karena menyelisih mereka dibandingkan harus bersabar menerima apa yang Allah tetapkan, apa yang Rasul tetapkan, kalau sampai mengikuti, mencocoki ahlul bid'ah dan ahlu syirik. Idza lam yakun bud minas sabri fastabir alal haqqi dzaqas sabru tuhmadu uqbahu. Apabila memang harus bersabar, maka bersabarlah di atas kebenaran. Itulah kesabaran yang akan dipuji akibatnya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.